Saya akan bertanya, Pak. Sebelum saya bertanya tentang pelajaran sebelum ini, seandainya saya menawarkan kepada antum untuk kerjasama usaha. Baik. Saya minta antum untuk setor 10 juta. Masing-masing. Sudah pada takut semuanya. Nopo meneh. Antum Mas Mita siap enggak, Mas? Enggak siap. Kenapa enggak siap? Ya, saya turunkan 5 juta. 5 juta, Mas. Nah, bagi hasil gampang. 50% enggak 50%. Masih belum berani memberikan jawab. Mas Keri? Belum berani. Subhanallah. Pak Sugi, berani Pak? Kenapa enggak berani Pak Sugi? Nah. Wah, loh kok eman-eman ya kan? Antum percaya enggak saya mau usahakan, saya puter gitu kan? Belum jelas ya? Baik, sekarang saya jelaskan usaha saya. Saya mau jual beli kain. Misalnya, dah, sekarang saya terus terang saja, misalnya, saya mau jual beli kain, atau saya mau apa namanya usaha apa namanya jualan apalah mainan anak-anak atau apa. Tapi sekarang saya jelaskan juga, tidak usah berpanjang lebar. Saya yakin banyak yang tidak siap. Pertama melihat profil saya, disorot dodolan. Ada alasannya itu. Ada yang kedua, duit saya ini pas-pasan. Ya nek untung. Yang namanya mudharabah itu bisa untung, bisa apa? Rugi. Intinya satu. Ini belum jelas. Memang dalam perkara-perkara yang belum jelas, seorang tidak akan spekulasi. Seharusnya kan demikian. Baik. Namun hal yang sangat aneh, ketika ada sesuatu yang sudah jelas, ya, kemudian juga tidak apa namanya serius. Nah, misalnya tentang kita akan mati dan kita akan masuk ke alam barzakh. Dan kita akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dengan tiga pertanyaan. Man rabbuka, siapa rabbmu? Wa ma dinuka, siapa nabimu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Ini sudah pasti ya. Dan antum semuanya, kita semuanya yakin, seyakin-yakinnya tidak ada ragu sedikit. Alhamdulillah. Maka sudah seharusnya sesuatu yang yakin, sesuatu yang sudah jelas seperti ini, ya, kita harus berusaha, ya, mempersiapkan apa yang bisa menyelamatkan kita dari keadaan tersebut, kondisi tersebut. Ganggu tak suara ini? Nih, apa tak salah ini? Yang jelas. Ya. Kalau tadi tawaran bisnis yang saya tawarkan, saya tidak marah. Antum tidak menerima tawaran saya. Toh itu juga guyon. Tidak serius. Tapi kalaupun serius, tetap tidak jelas. Untung atau tidak. Saya amanah atau tidak. Saat ini mungkin kelihatannya baik, tidak tahu di belakang. Sehingga orang berpikir untuk mengeluarkan. Namun ketika seorang yakin dengan sesuatu, tidak pernah merasa kemudian ragu-ragu. Maka jangan heran ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menginfakkan semua apa? Hartanya. Tidak ragu-ragu. Mesti untung. Berdagang dengan Allah subhanahu wa ta'ala mesti untung. Ya. Umar bin Khattab separuh hartanya. Sebagian sahabat memberikan kebunnya yang paling dia cintai. Semuanya diberikan untuk Islam. Saya awali dengan ini, ikhwan. Untuk kita setelah 4 pertemuan kali ini semakin menambah lagi apa? Semangat. Karena yang sedang kita lakukan adalah perkara yang pasti. Bukan perkara yang samar. Bukan perkara yang apa? Ya, bisa ya, bisa tidak. Pasti. Kita sedang mempersiapkan ya kebaikan untuk diri kita. Insyaallah marhamatullah. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam belajar ilmu Alkitab, Al-Quran, dan juga Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekarang kita masuk pada pelajaran berikutnya. Murojaah. Kita mengulang kembali pembahasan 1 bulan yang lalu. Ya. Kita sudah masuk kepada pembahasan tentang pengertian Islam. Ma huwal Islam. Ya. Baik. Saya ulangi dulu dari saya, Ikhwan. Al-Islam, apa itu Islam? Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati wal-bara'atu minasyirki wa ahdihi. Ya, ini pengertian apa? Islam. Ya, begitu ya Pak Sultan. Ayo, barakallahu fiikum. Pak Keri, ngaten nggih? Ayo. Islam adalah 3 perkara ini. Antum hafal Mas Budi? Ah, baik. Berdiri Mas. Ya, kan katanya sekolah ya kan. Berdiri. Nggih, nur sewu ya, afan ya. Ya, duduk nah apa sudah. Baik. Baik, ini Islam. Pertanyaan yang mudah, tapi tidak setiap orang bisa mengerti hakikat Islam. Ini sudah modal bagi antum, untuk diri antum dan juga apa? Ya, keluarga. Islam itu kita menyerahkan tunduk kepada siapa? Allah. Dengan cara kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Ini apa? Tauhid. Islam. Kemudian tunduk kepada Allah dengan apa? Ketaatan. Kalau memang kita seorang muslim, taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, kita dengar. Kemudian yang ketiga, al-bara'ah, berlepas diri dari apa? Syirik dan ahlu syirik. Ya, terlebih zaman ini, luar biasa. Ya. Kesyirikan di mana-mana. Ya. Taib, penyembahan kepada selain Allah, bahkan dijadikan sebagai apa namanya ya produk-produk untuk mendatangkan mungkin devisa ya, produk-produk untuk mendatangkan wisatawan, padahal itu adalah apa? Syirik billahi azza wajal. Dan kalau kita merasa ikut senang, bahkan ikut berpartisipasi, mengkhawatirkan, kita mengkhawatirkan agama kita. Wabillahi taufik. Ini mungkin sekedar murojaah pelajaran yang telah lalu. Kita akan masuk pada pembahasan baru, yaitu mengenal arkanul Islam. Setelah kita mengerti apa itu Islam, sekarang kita masuk pada pembahasan rukun-rukun Islam. ada apa namanya orang ini. Baik. Kita baca apa namanya buku pegangan. Berkata penulis di sini, Arkanul Islam, ya. Bayanu Arkanil Islamil Khamsah. Kita akan menjelaskan tentang rukun-rukun Islam yang lima. Dan semuanya sudah tahu rukun Islam. Wa awwaluha, yang pertama dari rukun Islam, wa a'zamuha, dan yang paling agungnya, yang paling pertama dari rukun Islam, wa a'zamuha, dan yang paling agungnya adalah syahadatu alla ilaha illallah. Ya. Persaksian tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul apa? Allah. Naam. Baik. Nanti tugas antum, ya, kalau yang bisa, alhamdulillah, dan mudah-mudahan bisa, karena waktunya satu bulan, untuk menghafalkan hadis Ibnu Umar tentang rukun apa? Islam. Ya. Saya akan tulis, nanti bisa di, apa namanya, ditulis. Rukun Islam itu ada lima, ya. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar, Ibnu Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamish shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Ya, saya akan tulis, nanti antum apa namanya? Salin, ya. Baik. Dan nanti dihafalkan. Dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, beliau berkata, saya mendengar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. dibangun Islam itu, saya terjemahkan sesuai urutan kata ya, walaupun pasnya Islam itu dibangun demikian ya. Biar sekalian belajar apa ya, menerjemahkan dunia yakni dibangun, dibangun Islam itu, dibangun Islam itu di atas lima perkara. Dibangun Islam itu ala di atas khamsin, lima perkara. Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, dalam kurung sesembahan, yang hak, sesembahan dalam kurung tutup ya, yang hak kecuali Allah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau sesembahan yang hak kecuali Allah. Kalau sesembahan yang batil banyak, tapi sesembahan yang hak hanya Allah. Jadi cara menerjemahkan la ilaha illallah yang benar ya, sesuai dengan ilmu akidah dan juga sesuai dengan ilmu bahasa ya, la ilaha illallah cara menerjemahkannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Jadi tidak benar kalau penerjemahannya hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, kurang pas. Ya. Baik. Jadi makna yang tepat adalah tidak ada ilah, tidak ada sesembahan ya, yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya. Dan menegakkan sholat. Kalimatnya iqami, menegakkan, bukan hanya sekedar mengerjakan. Nanti ada makna iqami sholat ini menegakkan apa? Sholat. Iqami sholat, menegakkan sholat. Dan menunaikan zakat. Dan haji ke Baitullah, haji al-bait, al-bait yakni Ka'bah, dan haji ke Baitullah dan berpuasa Ramadan. Na'am. Wabillahi taufiq. Nah. Baik. Ada yang tidak jelas dari tulisan ini? Saya dikasih waktu sampai jam berapa? Jam 6. Sambil menulis. Imam Yahya bin Abi Katsir. Beliau mengatakan di dalam Sahih Muslim, bahwasanya la yunalul ilm birohatin jism atau birohatin jasad. Ilmu itu tidak diperoleh dengan jasad yang santai. Ya harus capek. Ya. Pulang kerja, ya kan? Baik. Itu tadi belum pasti kerja itu. Bisa dapat duit, bisa tidak. Ya kan? Nah, di hadapan kita ada sesuatu yang pasti. Dia harus berjuang berangkat ke sini. Masjid. Capek memang. Tapi ini menjadi tugas bagi antum, apalagi Anda semua adalah seorang bapak, seorang kepala keluarga. Sampai di sini ya harus duduk bersimpuh di hadapan hadis-hadisnya nah, Rasul. Nulis capek, ya, mendengarkan juga butuh kesabaran. Apalagi nanti pulang berupaya untuk menghafalkan. Yang seperti ini ya harus ditempuh. Nah, makanya para ulama selalu mengingatkan kepada kaum muslimin, al-ilmu atau la yunalul ilm birohatil jasad. Ilmu itu tidak diperoleh dengan jasad yang apa? Santai. Harus berupaya. Nah, mau belajar baca Quran juga luar biasa, ya kan? Meluruskan bacaan, ya. Ya, harus ada upaya. Nah. Baik, apa doli Khan untuk menyelesaikan yang belum selesai? Yang sudah selesai bisa dibaca ulang-ulang sambil menghafalkan. Budi, lagi. Niki, tulisannya niki rapi, awal niki. Ho, niki ho. Komsin. Sebagian ulama ada yang mengatakan saya punya 3 jenis tulisan. Berapa tulisan? 3 jenis tulisan. Tulisan yang pertama yang bisa saya baca dan bisa dibaca oleh murid saya. Yang kedua, tulisan yang hanya dibaca oleh saya. Murid saya tidak bisa apa? Baca. Yang ketiga, tulisan yang tidak bisa dibaca saya dan murid saya. Ya kadang kan gitu, ya kan. Dulu makanya kita lihat perjuangan para ulama sekarang ini. Karya-karya ulama dulu sejak abad 1-2 terus ternyata masih tersimpan dijaga oleh Allah. Bayangkan. Dijaga oleh Allah. Masih dalam bentuk tulisan apa? Tangan. Nah. Dan lebih mengherankan lagi, agama ini juga ditolong oleh Allah melalui tangan orang-orang fasik. Tangan orang-orang apa? Fasik. Orang-orang kafir itu yang ingin mencari gelar profesor. Ada yang menyimpan ini, ya, dikasih obat agar tidak busuk kertasnya. Difoto, dibuat mikrofilm, ya, walaupun nanti dijual kepada kaum muslimin. Tapi intinya agama ini dijaga oleh siapa? Allah. Dijaga oleh Allah. Terkadang, tidak mesti. Terkadang agama ini ditolong oleh orang apa? Fasik. Ya. Jadi bentuk pertolongan Allah banyak. Ya. Nah, ketika para ulama sekarang ini ingin mendekatkan ilmu kepada umat, tulisan ulama yang dulu ini dibaca, dicetak. Nah, itu kembali kepada 3 jenis apa? Tulisan tadi. Ada yang bisa dibaca oleh dia sendiri dan orang lain. Ya, seperti antum lah. Jenengan nek ngaji, nulis kecepetan, tekan rumah, itu moco. Ya, kan. Timo nulis apa, kan gitu kan. Ya, Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan, sampai saya minta tolong kepada murid saya. Ada di antara murid beliau yang faham betul tulisan Ibnu Taimiyah. Seingat saya beliau. Nah, kalau beliau kadang tidak bisa baca, ya, coba mungkin murid saya bisa faham terkadang tulisan saya. Ya, artinya, ya, kayak tadi ini, ya kan. Rufa itu yang bisa bahasa saya. Jadi jelek-jelek tulisan adalah yang tidak bisa dibaca oleh, ya, baik guru atau apa, murid. Ya. Oh iya. Radiyallahu ta'ala anhu. Ini lebih tepat. Karena Umar juga apa? Sahabat. Semoga Allah meridai keduanya. Mungkin ada yang bertanya di sini, ya. Kok haji dulu sebelum apa? Ya, puasa. Ya, mungkin ada yang bertanya, kan selama ini kita kan ngertinya puasa baru apa? Haji. Nah, Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar ini ternyata wallahu a'lam beliau meriwayatkan, ya, dengan makna. Wajar ketika seorang berbicara, ya, kadang mungkin terbalik, bisa jadi. Atau memang meriwayatkan dengan makna. Intinya rukun Islam adalah berapa? 5. Adapun riwayat-riwayat yang lain dalam riwayat hadis Jibril dan seterusnya, urutan yang disebutkan oleh Rasulullah adalah puasa dahulu baru kemudian apa? Haji. Adapun urutan ini tidak masalah, ya. Intinya rukun Islam itu adalah apa? 5. Rukun Islam adalah 5. Ya. Ini kesepakatan Ahli Sunnati wal Jamaah, kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan para sahabat, tabi'in. Jadi kalau ada yang merubah rukun Islam kurang dari berapa? 5. Hati-hati, jelas salah. Apa ada yang merubah? Ada, ya. Nah, seperti apa? Apa ada? Aywa, Rifa'iyah. Rifa'iyah yang didirikan Mbah Rifa'i. Bukan Rifa'iyah. Ada Thariqah Rifa'iyah yang sifatnya lebih apa? Duniawi, atau mungkin yang lainnya banyak, ya. Yang dibuang rukun apa di sini? Rukun apa, Bu? Rukun apa yang dibuang? Syahadat saja. Ya, selain itu wajib, bukan rukun. Lebih parah lagi orang-orang Jahmiyah. Jahmiyah itu mengatakan, ya, cukup tasdik, membenarkan dalam apa? Hati. Cukup, nah, wis percaya, wis. Enggak usah ngucapake. Ya, enggak usah sholat, enggak apa, yang penting hati apa namanya? Ya, membenarkan. Ya, kalau seperti itu iblis adalah muslim. Karena iblis itu yakin betul dalam hatinya dan mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Iblis bahkan melihat Adam alaihi salatu wasallam diciptakan. Adam belum jadi, masih dalam bentuk jasad yang belum ada rohnya. Iblis melihat. Ya. Dan yakin bahwasanya ilah adalah siapa? Allah. Allah adalah Rabbul Alamin. Yakin betul. Jadi menurut orang-orang Jahmiyah, seharusnya iblis adalah apa? Muslim. Ada yang mengatakan Islam itu, iman itu cukup mengucapkan syahadat saja. Ya, intinya berarti rukun Islam tidak dianggap sudah. Adapun Ahli Sunnati wal Jamaah, ya, baik, menetapkan rukun Islam ada 5. Dan insya Allah nanti pada season yang kedua kita mulai masuk kepada pembahasan syahadat la ilaha illallah rukun, makna, dan juga apa? Syurut. Syarat la ilaha illallah. InsyaAllah ta'ala ba'da salatil maghrib. Mubasyarah. Baik. Naktafi bihadal qadri. Ahlan wa sahlan Mas Yanto. Alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Baik, kita tutup sampai di sini. Sesi yang pertama persiapan untuk sholat. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh manusia kewajiban mereka adalah bersyahadah, bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya adalah persaksian, bukan hanya sekedar ucapan. Tentunya kita maklumi bersama, seorang tidak dikatakan sebagai saksi kalau dia hanya sekedar ngaku, saya ngerti kejadian itu, saya saksi kasus tersebut. Seorang tidak dikatakan saksi kecuali jika dia betul-betul mengerti kejadian yang dia persaksikan. Bukan hanya lisannya saja, namun juga apa? Hatinya. Dan dia mendatangkan bukti. Ya atau tidak? Baru dikatakan seorang bersaksi. Nah, karena bisa jadi ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ngerti maknanya sama sekali. Saya yakin orang Yahudi, orang Nasrani, orang tidak ngerti bahasa Arab, kalau dituntun mengucapkan kalimat ini bisa atau tidak? Bisa. Tapi tidak cukup hanya sekedar mengucapkan. Karena yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ad adalah persaksian. Oleh karena itu, agar seorang betul-betul dikatakan bersaksi, harus mengerti apa yang dia ucapkan. La ilaha illallah, ngerti betul apa maknanya, apa maksudnya, apa syarat-syaratnya. Ya, apa syarat-syaratnya. Dan ini yang akan kita pelajari bersama, ya, diawali dengan mempelajari makna la ilaha illallah. Kemudian syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Untuk mengenal makna la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya kalimat ini la ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah kalimat la ilaha, dan bagian yang kedua adalah kalimat apa? Illallah. Ya. Ini bahasa Arab yang kita harus ngerti maknanya. Ya. Nah, Maka kalau ada yang bertanya, misalnya ada tetangga saya mau masuk Islam, ya, dia setelah mengucapkan La ilaha illallah, kewajiban yang pertama dia harus mempelajari makna apa? La ilaha illallah. Diajari betul apa maknanya. Kemudian diajari hal-hal yang wajib sesudahnya, yaitu sholat. Ya. Nah, maka kita juga demikian, ma'asyiral muslimin. Mari kita belajar lebih mengerti makna kalimat ini. La ilaha illallah terdiri dari dua kalimat. Yang pertama, la ilaha. Yang kedua, illallah. Ya. Kalau diterjemahkan, ya, la, tidak, ilaha, apa? Ilah, tidak ada ilah. Naam. Tidak ada ilah. Kalau seorang mengucapkan ilah, di dunia ini tidak ada ilah, ini berarti orang ateis. Tidak ada yang menciptakan alam, tidak ada yang berhak untuk diibadai. Ya. Naam. Kalimat la ilaha maknanya tidak ada ilah. Apa maksud ketika kita mengucapkan la ilaha? Saya jenengan ketika sedang mengucapkan kalimat la ilaha dalam rangkaian kalimat la ilaha illallah, apa maksudnya? Maksudnya adalah menafikan. Ini bahasa Arab, menafikan yakni meniadakan atau mengingkari. Ketika kita mengucapkan la ilaha, hati kita ini meyakini dan juga ya apa namanya? beriktikad, kita mengingkari, menafikan, meniadakan. Apa yang kita tiadakan, apa yang kita ingkari? Semua peribadatan kepada selain apa? Allah. Jadi harus di dalam kita mengucapkan la ilaha, kita yakin betul bahwasanya semua peribadatan selain Allah adalah batil. Ya, peribadatan selain Allah adalah apa? Batil. Yang beribadah kepada jin batil, yang beribadah kepada matahari batil, ya, beribadah kepada selain Allah, bertawakal kepada orang-orang yang sudah mati, bertawakal kepada jin, bertawakal kepada syaitan. Semua peribadatan ketika kita mengucapkan la ilaha, berarti dalam keadaan kita mengingkari, menafikan, meniadakan semua jenis peribadatan. Bisa difahami, ikhwan? Ya, demikian. Dan tidak semua orang yang mengucapkan ini mengingkari atau meyakini itu. Buktinya sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, masih datang ke kuburan Rasul, masih datang ke kuburan syuhada Uhud, masih datang ke kuburan orang-orang yang dianggap soleh, bukan ziarah masyru', tapi mereka membuat surat, dan ini pernah dibacakan di hadapan kita. Ada orang yang datang ke kuburan Uhud pakai surat, ya, saya datang jauh-jauh dari Mesir, ya, meninggalkan anak saya dalam keadaan sakit, meninggalkan apa namanya keluarga saya dalam keadaan sempit. Tolong ya Rasulullah. Ya. Taib. Mintakan kepada Allah agar segera musibah kita di apa? Nah, diselesaikan. Digulung, masukkan ke dalam apa namanya? Ya, makam. Ada yang dimasukkan ke makam Uhud, ada yang dimasukkan ke makam Baqi. Subhanallah, di masa hidupnya Rasul tidak bisa membaca. Ummi, dan ini adalah bentuk kemuliaan dan penjagaan bagi beliau. Ya. Masih ada yang nulis surat. Ya. Ya. Kepada syuhada Uhud, syuhada Baqi, suruh baca. Ya. Kemudian setelah suruh baca, suruh minta kepada siapa? Allah. Dia tidak mau doa kepada Allah, malu, izin, bahwa orang terkabul. Sing kudune ndonga ki wong ya sing wis do mati. Ya. Dan inilah yang terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. kesyirikan inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman jahiliyah ada seorang yang bernama Latta. Ya. Kenapa terkenal dengan Latta? Karena dia pekerjaannya suka membuat roti. Ya. Dia aduk, dia tumbuk. Latta yaluttu, ini bahasa Arab, membuat adonan roti. Setelah itu dibuat roti, dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Ya. Dan haji itu sudah ada sejak zaman siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi orang ini terkenal baik, terkenal soleh, terkenal banyak bersedekah. Bagaimana orang tidak kenal ketika musim haji yang datang banyak dari segala apa, penjuru dan ketemu orang ini. Sampai saat di mana orang ini mati, tidak lagi orang ketemu siapa? Latta ini. Yang tersisa hanya kuburannya. Ya. Maka jadilah kuburan Latta ini sering didatangi. Sering orang duduk di situ. Ya. Sampai dijadikan dia sebagai apa? Sesembahan selain Allah. Ya. Baik. Dan Latta ini salah satu berhalanya orang-orang apa? Quraisy. Orang-orang Quraisy meyakini Allah yang menciptakan alam semesta, meyakini. Mereka juga berdoa kepada Allah, juga berdoa, tapi di samping berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada siapa? Latta, minta tolong kepada Latta untuk menyampaikan kepada siapa? Allahu Subhanahu wa taala. Iya. Itulah kenyataan yang ada. Maka tidak cukup seorang hanya mengucapkan la ilaha illallah saja tanpa mengerti maknanya. Wajib bagi kita untuk mengerti makna dari apa? Kalimat ini. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha, la ilaha, apa yang kita yakini dalam hati kita ini? Kita meyakini kita harus menafikan, meniadakan, mengingkari semua peribadatan kepada selain Allah. Ya. Semua jenis ibadah. Ya. Tawakal kepada Nyi Roro Kidul, tawakal kepada apa namanya? Nyai Blorong dan seterusnya. Kita sebutkan apa yang terjadi di daerah kita, sekitar kita. Ya. Pada hari tertentu pantai pesisir kidul itu kosong, enggak ada nelayan. Enggak ada nelayan yang berani masuk ke mana? Laut. Kalau ditanya bukan karena takut kepada Allah. Wallahi demi Allah. Ya. Karena takut kepada siapa? Nyai Roro Kidul. Ada hari tertentu yang dikatakan sebagai hari yang apa? Yang ya, mungkin bukan naas tapi hari sakral. Ya. Enggak boleh ke sana. Hari tersebut. Dan harus dalam setiap tahun paling tidak memberikan apa namanya? Tayyib sesaji. Memberikan persembahan. Enggak tanggung-tanggung. Sapi berapa ekor ya disembelih. Kepala itu kan bagian yang paling enak menurut saya. Ya, ya. Baik. Enak itu. Ya. Sepakat enggak, Mas? Ewa. Ya. Sepakat. Kepala itu enak, ya kan. Lidahnya, otaknya, ya kan, matanya, ya kan. Baik. Kecuali yang punya kolesterol tinggi. Ya, bahaya, nah, ya. Baik. Itu disembelih, kemudian dinaikkan di atas perahu, dikendangkan ke sana. Baik, menyembelih untuk selain Allah, ini sudah apa? Syirik. Akbar. Mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai seorang yang beriman, orang mengucapkan la ilaha illallah, namun masih memberikan peribadatan kepada selain Allah. Menyembelih itu ibadah. Allah mengatakan fasholli lirabbika wanhar. Salatlah engkau wahai Nabi kepada Allah dan sembelihlah juga hanya kepada Allah. Mereka memberikan persembahan itu bukan untuk Allah. Nyata dalam lisan mereka mengatakan kalau kita beri persembahan maka kita akan lebih apa namanya? Banyak panennya. Ya. Enggak akan marah Nyi Roro Kidul dan seterusnya. Subhanallah, memang siapa Nyi Roro Kidul itu? Ya. Baik. Jin ya kalau ada. Ya. Dan memang mungkin betul di antara para nelayan itu ya lagi berlayar tiba-tiba ada seorang wanita ya kan Ya mungkin saja Syaitan membuat apa namanya yang seperti ini sehingga semakin yakin mereka dengan apa? Ya, dengan keyakinan mereka. Ya. Baik. Bahkan diparah lagi. Pernah ada seorang bercerita kepada saya lupa siapa yang cerita. Nah. Ya. Betul-betul lupa. Bahwa ada yang dedes bawahin cerita gitu kan. Ya. Memang saya lupa yang bercerita. Ada sebuah proyek, ya. Ada sebuah proyek di sebuah kota, saya pun juga lupa, nah, Jakarta atau yang lain. Proyek tadi, ya, mungkin dukunnya dan seterusnya memberikan syarat untuk ada yang dijadikan apa? Tumbal. Ya, tumbal. Dan ini hal yang ada. Ya, kalau tidak memberikan tumbal, maka ya, akan ada bencana dan seterusnya. Ini kan sudah meyakini bahwasanya ada selain Allah yang bisa apa namanya? Ya, memberikan bahaya. Ya. Sehingga perlu mendekatkan diri kepada makhluk tadi. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya sekedar menyembelih kepala sapi yang dimasukkan ke dalam apa? Tempat pondasi, enggak. Tapi orang. Ya, jadi salah satu dari pekerja itu disepakati untuk dibunuh. Ya, dijatuhi beton dari atas. Baik. Sudah mati. Nah, baik. Saya lupa dan kalau mau ditelusuri ini sanadnya sahih atau tidak, ya kan? Ya, baik. Yang seperti ini bukan hal yang apa? Mustahil. Nah, baik. Dan biasanya berita-berita yang saya dengar, apa namanya kita perhatikan. Ya. Ala kulli hal, yang seperti ini banyak. Dalam keadaan seorang mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Maka ketika seorang mengucapkan kalimat La ilaha, harus meyakini ketika mengucapkan La ilaha, tidak ada ilah, yakni tidak ada sesembahan yang hak. Semua peribadatan, semua ketergantungan, semua bentuk tawakal, semua bentuk ibadah kepada selain Allah, kita tiadakan, kita ingkari, dan kita nyatakan semuanya batil. Semuanya apa? Batil. Kemudian setelah itu kita mengucapkan illallah, kecuali Allah. Maksudnya kecuali Allah, ya, kita meyakini, ya, kita ini harus mengisbatkan, isbat bahasa Arab, mengisbatkan, yakni menetapkan segala bentuk ibadah untuk Allah semata. Baik. Tidak ada sekutu baginya. Baik. Jadi ketika kita mengucapkan illallah, kita mengisbatkan, menetapkan, ya, segala bentuk ibadah untuk Allah semata. Yani kita yakin betul bahwasanya doa itu hanya haknya siapa? Allah. Salat itu hanya haknya Allah. Sujud hanya haknya Allah. Rukuk hanya haknya Allah. Tawakal juga haknya siapa? Allah. Takut juga hanya Allah. Takut ibadah maksudnya. Semua ibadah itu punyanya Allah, miliknya Allah. Ya. Yeah. Karena memang untuk itu kita hidup. Ya, bukankah Allah mengatakan Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku semuanya, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah rabbul alamin. Ada sekutu atau tidak? Tidak. Makanya dikatakan la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Jelas sudah maknanya. Ya, jelas sudah maknanya. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ada dua perkara yang dituntut. Dua perkara yang dituntut, dan dua perkara ini yang dikatakan oleh para ulama sebagai rukun la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, menafikan, dan rukun yang kedua adalah al-isbat, menetapkan. Ya. Baik, jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ada dua hal yang dituntut. Yang pertama, kita harus meniadakan, mengingkari semua peribadatan kepada selain Allah. Dan hal yang dituntut berikutnya, kita harus menetapkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Segala peribadatan untuk Allah apa? Semata. Ya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Bisa dipahami sampai sini, ikhwan? Ya. Sehingga, kalau kita ingin menerjemahkan kalimat La ilaha illallah dan menetapkan hal ini, mengajarkan hal ini kepada ya, anak-anak kita, keluarga kita, ini yang paling penting. Ku anfusakum wa ahlikum nara, ya, sebelum kepada yang lain, makna La ilaha illallah adalah kita terjemahkan tidak ada ilah. Ya, ini apa? Sesembahan yang hak. Tidak ada sesembahan atau ilah yang hak. Kalau sesembahan banyak, ya kan? Banyak. Matahari sesembahan. Nabi Isa pun disembah. Batu disembah. Ya. Baik. Nah, orang gila juga disembah, ya kan? Ya. Orang gila disembah. Nah. Dieng ya, nah. Syekh Fanani. Ya. Orang gila dikatakan syekh, ya kan? Syekh Fanani, ya. Ya, demikian lah. Orang gila lah. Ya. Diminta ya, tunduk, tawakal. La ilaha illallah. Orang duduk di depannya dalam keadaan takut dan penuh harap. Ya enggak? Coba antum lihat. Datang di depannya, ya, keweten. Dengan penuh harapan. Dalam keadaan dia datang dari rumah penuh dengan muskilah. Masalah, ya kan? Hutangnya banyak. Ya kan? Sudah keluarganya sakit-sakitan, datang ke depan syekh ini, majnun, gila ini, dengan penuh apa? Harap. Yang seharusnya harapan itu diberikan kepada siapa? Allah. Nah, ini sudah syirik akbar. Syirik besar. Ditelusuri, ternyata orang yang datang pun mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Subhanallah. Ya. Yeah. Wabillahi taufik. Ya. Yeah. Kapan dia minta kepada Allah? Kapan dia punya tawakal kepada Allah? Sebagaimana dia bertawakal seperti itu di hadapan apa? Hadzal majnun, orang gila ini. Demikian pula yang terjadi di depan kuburan. Ya. Demikian pula yang terjadi di depan kuburan-kuburan yang dia apa? Yang dikeramatkan. Demikian pula yang dilakukan oleh orang-orang ketika menyembelih sembelihan kepada selain Allah untuk nyeruruk kidul. Ya. Demikian pula yang dilakukan oleh ya, orang yang datang kepada dukun, ya, kepada tukang-tukang sihir. Wabillahi taufik. Naam. Maka ketika kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, yang harus kita yakini tentang maknanya, tidak ada ilah atau sesembahan yang hak kecuali Allah. Hanya Allah saja yang berhak untuk diibadai. Semua jenis ibadah hanya apa? Nah, bisa dipahami ikhwan ya? Ya. Ini kesimpulan pelajaran hari ini. Ya. Adapun, mungkin ini perlu ada penambahan ya. Artinya perlu kita jelaskan juga. Ketika ada yang menerjemahkan tidak ada Tuhan. Tuhan terkadang dimaknakan pencipta. Ya. Coba dilihat dalam kamus besar bahasa Indonesia atau apa namanya. Kita kurang... belum mempersiapkan. Karena Tuhan terkadang yang dimaukan dan yang ada dalam benak orang yang mengucapkan adalah sekedar apa? Pencipta. Ya. Nah, ini penerjemahan yang sering kita dapatkan dulu. Sejak kita kecil ya kayak gini yang kita dapatkan. Tidak ada Tuhan, yakni pencipta kecuali Allah. Ya, atau hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, enggak ngerti apa yang dimaukan. Wis orang ngerti, yang penting pokoknya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Nah, bahkan orang Nasara pun mengatakan itu. Ya. Baik. Baik. Ketuhanan yang Maha Esa, ya. Artinya kalimat ini, ya, di satu sisi benar, benar ini, enggak salah. Benar atau salah? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Betul tidak? tidak ada pencipta kecuali Allah. Betul tidak? Betul. Tidak salah. Kita tidak menyalahkan penerjemahan ini. Atau tidak salah, tidak menyalahkan kalimat ini. Kalimat ini betul, tidak ada pencipta kecuali Allah. Tetapi, ya, masalah ini, masalah tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, perkara yang seluruh manusia itu apa? Meyakini. Sampai orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, meyakini kalimat ini. Kalau ditanya, dalam Al-Quran disebutkan dalam banyak ayat, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan apa? Allah. Abu Jahal yakin yang menciptakan alam semesta Allah. Abu Lahab yakin yang menciptakan alam adalah siapa? Allah. Bahkan ketika Ka'bah itu akan diserang oleh Raja Abrahah, pasukan dari Ethiopia, Habasyah. Dan ini cerita apa yang mutawatir. Semua orang Mekah menyaksikan di tahun itulah lahirnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Pasukan yang demikian perang besar datang akan menghancurkan apa? Baitullah Ka'bah. Semua orang-orang Quraisy lari tunggang langgang. Tidak ada yang tersisa. Ya, diserahkan semuanya kepada siapa? Allah. Ya. Naam. Maka dikirimlah burung. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Al-ayah. Itu semuanya yakin bahwasanya yang ngirim itu adalah siapa? Allah. Mereka semuanya yakin bahwasanya yang memberi pertolongan adalah Allah. Makanya jangan heran mereka punya anak dikasih nama Abdullah. Banyak orang-orang kafir dulu yang namanya apa? Abdullah. Sampai bapaknya Nabi Muhammad SAW namanya Abdullah. Jadi jangan disangka orang-orang Quraisy tidak yakin yang menciptakan adalah siapa? Allah. Masalahnya mereka tidak mengesakan Allah dalam apa? Ibadah, itu masalahnya. Ya. Nah, tidak ada pencipta kecuali Allah, betul. Tapi kalau hanya ini saja, ya, maka orang merasa aman. Yang penting saya sudah meyakini Allah sebagai apa? Pencipta. Saya sudah sah mengucapkan la ilaha illallah. Ini bahayanya di sini. Ya. Loh, saya sudah yakin yang menciptakan adalah Allah. Sudah saya yakin. Berarti saya mesti masuk surga. Tidak cukup. Kalau masalah Allah yang menciptakan, semua orang tahu. Semua orang meyakini. Ya. Tapi apakah kemudian dilanjutkan dengan makna berikutnya, tidak ada sesembahan yang hak diibadah kecuali siapa? Allah. Ini yang paling penting. Ya. Jadi makna ini benar, tapi tidak mengenai sasaran. Ya. Tidak mengenai apa? Sasaran. Makanya para ulama ahlu tauhid, para ulama salaf ketika menerjemahkan kalimat la ilaha illallah, inilah penerjemahannya. Ya, tidak ada ilah atau sesembahan yang hak selain Allah. Orang Nasoro, ya orang di Indonesia ini seluruhnya, hatta Nasoro, Yahudi atau yang lainnya, ya yakin ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Meyakini. Hatta orang-orang ateis yang mengatakan saya tidak percaya ada Tuhan, dalam hati kecilnya meyakini ada yang apa? Mencipta. Ya. Sehingga tidak cukup hanya seorang menerjemahkan dengan tidak ada pencipta kecuali apa? Allah. Baik, bisa dipahami insyaAllah. Dan satu lagi saya tambahkan, orang-orang jamaatut tabligh, jamaatut tabligh ketika membahas dan menjelaskan makna la ilaha illallah hanya mencukupkan dengan makna ini. Ya. Hanya mencukupkan dengan makna apa? Ini. Baik. Tidak pencipta kecuali siapa? Allah. Jadi kalau hanya itu saja yang dituntut, maka orang mengucapkan la ilaha illallah sah atau tidak? Sah atau tidak? Kalau hanya itu saja yang dituntut, meyakini yang menciptakan adalah Allah. Sah ya? Ya. Makanya mereka tidak heran membiarkan orang-orang yang ada di apa namanya? Kuburan minta kepada orang-orang yang sudah mati. Bahkan di India, ya. Pusat jamaatut tabligh, ya, ada kuburan yang mereka apa namanya, minta mereka bertawakal kepadanya. Ya, kenapa demikian? Karena mereka sudah merasa aman dengan hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan makna tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya. Nah, wabillahi taufiq. mudah-mudahan bisa dipahami. Mau azan dulu atau bagaimana? Baik. Pertanyaan, bagaimana jika orang tua sudah dinasehati sudah 4 tahun tapi Allah belum memberi hidayah, apakah kita boleh dakwah ke teman dekat yang menerima sunnah Rasul? Apa kita menunggu sampai orang tua kita mau mengikuti sunnah? Ya. Paham pertanyaannya? Nah. Ini terkait dengan ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum apa? Narum. Mulailah dari dirimu dan keluargamu. Jadi difahami oleh penanya, saya tidak boleh dakwah kepada yang lain, ya, sampai orang tua saya apa dapat hidayah. Jadi kalau orang tua kita belum dapat hidayah, ya apa namanya, ya, tidak usah dakwah dulu. Nabi kita Muhammad SAW berdakwah kepada kerabat dekatnya, Abu Thalib dan seterusnya, ya kan, Abu Lahab. Mereka tidak mau masuk Islam. Tapi apakah Rasul kemudian menghentikan dakwah dan tidak berdakwah kepada yang lain? Ya, kan tidak. Jadi berdakwah kepada seluruh manusia. Namun mulailah diri kita, keluarga kita, jangan lupakan apa namanya, ya, keluarga kita. Adapun hidayah jelas di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat saya sudah menasihati 4 tahun, ini kalimat yang perlu diluruskan. Ya. Ya. Kalau kalimat sudah 4 tahun kayaknya sudah merasa apa namanya? Banyak, ya, ya. Enggak, belum. Ya. Baik, 4 tahun ini berapa kali duduk dengan orang tua? Ya, ya. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam 940 tahun. Ya. Kopi luwak halal atau haram? Kalau kopi cap luwak halal. Maksudnya kopi luwak yang keluar dari apa namanya? Ya, kotoran, ya kan. Jadi ada luwak ini biasa makan kopi. Pertanyaannya, ya, sekarang luwak itu dia termasuk hewan yang haram dimakan atau tidak? Ya. Seandainya luwak itu, ya, adalah hewan yang dia memakan bangkai, ya, menerkam seperti hewan buas, dan sebagian ikhwan mengabarkan demikian. Dia juga kadang memakan apa namanya ayam dan seterusnya. Nah, ya. Kalau memang dia adalah hewan yang haram, ya, maka kotorannya juga apa namanya? Najis. Kotorannya najis. Ya. Dan walaupun keluarnya dalam bentuk biji, namun dia sudah berproses bersama dengan apa? Ya. Ya, baik. Sehingga kalau memang itu adalah hewan yang kotorannya najis, maka ya itu berarti apa? Najis. Nah. Ya, tergantung dari itu nah, jawabannya wallahu alam, ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, satu lagi. Nah. Baik, mungkin itu yang bisa saya jawab untuk tiga menjadi PR 6 untuk dibahas kembali. Ya. Jadi itu pelajaran hari ini, ikhwan. Kita telah selesai membahas makna la ilaha illallah, ya. Dan ini termasuk seagung-agungnya ilmu yang wajib untuk difahami. Jadi makna la ilaha illallah ya bukan sekedar meyakini tidak ada pencipta selain apa? Allah. Bukan hanya itu, bukan sekedar itu. Namun di samping meyakini Allah sebagai pencipta, juga harus meyakini Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk di apa? Diibadahi dengan segala macam bentuk apa? Ibadah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah, bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.